كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayahnya, menunjukkan kita jalan-jalan yang diridhoinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita di langkah dan demikian, dan juga menunjukkan jalan-jalan yang menunjuk kepada kemurkaannya supaya kita dapat menjauhi daripadanya. Insyaallah, amin. Dan antara yang Allah Subhanahu wa taala redha dan suka kita lakukan adalah untuk menuntut agamanya, untuk menuntut ilmu agamanya, agar kita dapat membezakan antara hak yang batil, antara cahaya dan kegelapan, antara yang benar dan yang salah. Semoga kita dapat terus berpegang kepada agama kita yang dikasihi, dan kita berjuang untuk agama kita hinggalah ke akhir hayat kita, insyaAllah. Kita telah selesai insyaAllah tentang kitab haji pada minggu lepas, dan akhir hadis yang kita telah pelajari adalah tentang seorang yang halal, yakni yang bukan muhrim, membunuh binatang buruan, kemudian diberikan kepada orang yang sedang dalam ihram. Apakah dibolehkan ataupun tidak? Apakah dibolehkan ataupun tidak? Adakah apa-apa perbezaan terdapat dalam masalah ini di kalangan ulama salaf? Kita selalu cakap ada khilaf kalangan ulama salaf. Kalau tak ada khilaf kalangan ulama salaf, kemudian ada khilaf dalam kalangan ulama sekarang ni, kita tulis tak kepada khilaf tersebut? Kita tak tulis. Seolah-olah tak ada khilaf. Apa pun dia cakap, siapa pun dia, selepas itu tidak ada iktibar. Kerana tidak ada khilaf di kalangan ulama salaf. A'imah, sahabat, tidak ada perbezaan pendapat tentang perkara ini. Bermakna apa? Bermakna ijma'. Apakah yang mereka ijma'? Bahawa di dalam masalah ni tidak ada khilaf, ataupun ada khilaf satu ataupun dua masalah, ataupun satu atau dua pendapat sahaja. Satu pendapat gini, satu pendapat gini. Maka kemudian datang pula selepas mereka timbulkan pendapat ketiga, maka yang itu, yang ketiga itu telah keluar daripada ijma'. Kerana mereka ijma' dalam masalah ni cuma ada dua pandangan sahaja. Kalau kita imbas kembali tentang definisi ijma', tentang mafhum ataupun kefahaman daripada ijma' tersebut, definisi ijma' adalah kesepakatan ulama', kesepakatan ulama' mujtahidin tentang atas satu hukum agama selepas zaman Nabi Muhammad SAW di dalam satu generasi, dalam satu asr minal usul, dalam satu generasi. Jadi itu definisi ijma'. Maknanya mereka sepakat, maknanya 100%, 100% mereka sepakat atas suatu hukum agama, bukan atas perkara yang bukan agama. Jadi agama termasuk akidah. Kalau mereka bersepakat bahawa Allah SWT, kita wajib sifatkan Allah SWT sebagaimana dia sifatkan dirinya sendiri, dan bagaimana Nabi SAW mensifatkan Allah SWT tanpa gini, tanpa gini, tanpa gini, maka itu adalah ijma', walaupun di dalam masalah bukan fikih. Jadi ijma' ni bukan fikih saja. Kadang-kadang mereka ijma' terhadap satu perkara usul. Usul fikih pun mereka kadang-kadang ada ijma'. Mereka ijma' misalnya Al-Quran tu adalah hujah, ataupun sunnah tu adalah hujah, ataupun qiyas tu adalah hujah. Jadi itu adalah satu ijma' juga. Apa saja hukum agama. Tapi kalau bukan hukum agama, mereka konon tentang ubat ini dapat menyembuhkan penyakit tersebut, ataupun tentang kira-kira, maka adakah ini dinamakan ijma'? Tidak. Kalau dikatakan sum ataupun jumlah angle di dalam triangle tu 180, kalau mereka sepakat, adakah dinamakan ijma'? Bahawa apa saja triangle kita kasi, total angle dia 180 degree, adakah itu namakan ijma' daripada definisi tersebut? Tidaklah, sebab itu hukum agama. Itu bukan hukum agama. Ataupun square total angle dia 360 degree, maka ini tidak dikatakan ijma', kerana ia bukan hukum agama. Walaupun yang ijma' tu ulama', yang sepakat tu adalah ulama' mujtahidin. Kemudian kalau kita lihat pula, ia mesti datang daripada siapa? Ulama mujtahidin, ulama yang mujtahid, bukan sebarangan ulama. Ulama ramai, ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, ulama macam-macam. Zaman sekarang lagi ramai ulama, lagi ramai ulama. Tapi zaman dahulu, yakni dari segi apa? Specialty je dalam zaman sekarang ni ramai. Tapi zaman dahulu tak banyak specialty. Dia tahu semua. Biasanya fikir dia tahu, hadis dia tahu, mustalah dia tahu, rijal dia tahu, usul semua dia tahu. Tafsir bahasa semuanya. Ambil satu je Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sebenarnya dikenal sebagai seorang mu'arikh lebih daripada seorang mufassir. Mu'arikh maknanya orang yang buat sejarah, dia kaji sejarah, tulis tentang sejarah. Dia mempunyai kitab Bidayah wa Nihayah, Bidayah daripada zaman Nabi Adam sampai zaman dia lah. Dan dia ada lepas itu sambungan dia Kitabul Malahim ataupun Kitab Asyratu Sa'ah tentang tanda-tanda hari kiamat. Dia adalah penulis tarikh sebenarnya. Kemudian dia juga ada seorang mufassir. Mufassir yang ini mentafsirkan Al-Quran, kitab dia membuktikan keunggulannya. Kemudian dia juga ada seorang ulama hadis, dia mempunyai kitab Mustalah Hadis. Al-Ba'itul Hadis juga adalah kitab Ibn Katsir kalam Mustalah. Dia ulama hadis dan dia ada kitab hadis-hadis berkenaan dengan fadail surah, tentang surah. Dia mempunyai kitab. Jadi dia adalah ulama yang macam mana tu. Dan dia dari segi fikir adalah mazhab Syafi'i, bagaimana Imam Az-Zahabi, mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat, jadi saya nak terangkan tentang perkara ini, bagaimana kita nak tahu ulama ni mazhab apa. Dan ini menunjukkan bahawa kebanyakan mazhab, kalau tak semuanya, semuanya bermazhab. Kebanyakan ulama, kalau tak semuanya, semuanya bermazhab. Semuanya bermazhab. Dan apa maksud mazhab kat situ? Maksud mazhab kat situ, mereka waktu belajar tu bermazhab. Maksudnya mereka ikut mazhab tertentu untuk belajar. Sebab itu mereka jadi alim. Kalau orang yang tak ikut mazhab nak belajar jadi alim, tak jadi alim. Dia akan tashabbut ataupun tashabbut. Tashabbut dia punya ilmu dia. Sana sini, sana sini. Tak dapat dia bobkan ilmu tersebut. Kerana fikir tu besar. Kalau kita belajar tu mazhab, kita itulah hafal tu mazhab. Dari mula sampai habis, dari taharah sampai jihad. Lepas tu kita panjangkan dia, dalil dia apa semuanya, hujah-hujah. Lepas tu baru kita pindah mazhab lain. Kita lihat mukarana. Lepas tu baru kita boleh tarjih. Macam itu caranya. Kalau awak tak masuk, tak ikut pintu-pintunya, tak ikut jalan-jalannya, tak jadi. Diorang macam itulah jadi mujtahid. Ibnu Taimiyah rahimahullah bermazhab Hambali. Bermazhab Hambali artinya dia belajar dengan datuknya, iaitu datuknya adalah mazhab Hambali, penulis kitab. Dia ada dua nama dia yang menulis kitab apa ni, yang sekarang disyarahkan oleh Syekh kami, Nahlul Athar. Nahlul Athar tu syarah kepada sebuah kitab Muntaqal Akhbar. Jadi Muntaqal Akhbar ni kata silap ditulis oleh datuk ni Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia belajar, maknanya ni adalah guru-guru dia ataupun adalah ulama-ulama mazhab Hambali. Dia belajar mazhab Hambali dulu. Lepas itu barulah dia belajar mazhab lain. Lepas tu dia ada usul fikih, baru dah dapat nilaikan mana yang betul yang mana yang salah. Akhirnya jadi mujtahid. Bukan mujtahid sembarangan, mujtahid mutlak terus. Tetapi masih lagi banyak masalah. Kalau kita lihat kitab dia Majmu' Fatawa, banyak lagi perkara. Kalau ditanya, dia cuma cakap dalam masalah ni Imam dalam Syafi'iyah dia kata macam ini, mazhab Malikiyah gini, Hambali gini, ini gini. Dia diam je, dia tak cakap apa-apa. Bermakna masalah tu dia belum lagi dapat keluarkan satu tarjih. Banyak juga kadang-kadang tentang perkara ini. Tapi kalau ada tarjih, dia tarjih terus lah. Seperti yang kita ingat tentang masalah ru'yah kan, tentang apa ni, boleh tak tengok hisab, tengok apa ni, tetapkan anak bulan dengan hisab. Jadi dia telah buat satu pembahasan dan kita dah terangkan bagaimana dia tahu tentang bagaimana nak tengok ilmu falak, semua dia tahu. Dan akhirnya dia kata ilmu hisab tu boleh dipakai atau tak boleh dipakai untuk menetapkan anak bulan. Dia kata apa? Tak boleh. Bahkan dia kata itu adalah bid'ah. Dia kata itu adalah bid'ah. Baik. Jadi demikianlah mereka belajar. Termasuk juga Muhammad bin Wahab. Asal dia mazhab Hambali sebab gurunya, bapaknya adalah penulis apa ni, adalah ulama-ulama Hambali. Jadi mereka belajar demikian, tetapi akhirnya mereka belajar mazhab-mazhab lain dan mereka tak ta'asuf. Mana yang jelas-jelas mereka katakan walaupun bercanggah dengan mazhab mereka. Jadi ini adalah apa ni, kebiasaan mereka belajar dengan satu mazhab dahulu. Dan itulah yang dinasihatkan kepada kami apabila kita datang ke kuliah, datang ke universiti. Bukannya terus nak ambil semuanya. Jadi bila kita belajar, kita ambil satu mata, satu buku kecil je, tipis saja, satu mazhab misalnya. Dan mereka dekat Madinah tu ada halaqah. Ini untuk mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, ada mazhab Hanbali. Hanbali paling paling banyak lah, sebab di sana paling masyur sekali mazhab Hanbali. Syafi'i sikit sangat, macam tak ada. Tapi ada kalau kat luar masjid, ada. Kalau Maliki memang ada. Maliki ada, sebab orang-orang Afrika daripada Mauritania tu, mereka semua banyak mazhab Maliki. Dan daripada Mesir juga banyak daripada mazhab Maliki. Mereka belajar kitab Muwatta'. Jadi siapa nak mazhab Maliki pergi kat sini. Tapi belajar sikit, bukan bermakna mereka kekal sampai bila-bila dengan mazhab tersebut. Jadi lepas itu mereka akan nilai, mereka akan buat tarjih. Itu caranya. Kemudian lagi satu yang kita balik kepada, bagaimana kita nak tahu bahawa seorang ulama ni benar-benar bermazhab demikian, digolongkan sebagai mazhab Syafi'i ataupun digolong sebagai mazhab Maliki dan sebagainya. Kita lihat ada satu namanya, tentang kitab namanya kitab Tabaqat. Tabaqat artinya, tabaqat tu artinya macam satu, tabaqat tu maknanya satu tangga. Tapi maksud dekat sini adalah satu period of time lah. Satu period of time. Misalnya 50 tahun. Jadi al-period of time ni ada beberapa ulama. Jadi mereka kumpulkan ulama-ulama yang ada dalam period ni. Itu kumpulkan. Dan mereka kumpulkan ikut semua yang bermazhab satu mazhab ni. Misalnya Syafi'iyah, dia ada tabaqat tu Syafi'iyah. Jadi yang awal-awal sekali Imam Syafi'i dia ni imam, mula-mula dia akan tulis nama imam ni dululah. Dia akan terangkan tentang apa ni, asal usul dia, macam mana dia belajar, guru-guru dia. Kemudian selepas itu anak murid dia. Antara murid yang masyhur adalah Rabi', lepas tu adalah Muzani dan sebagainya. Ini anak murid yang close lah, yang tuliskan kitab tu semuanya. Lepas tu terus-terus Baihaqi dan seterusnya sampai Nawawi, sampailah sekarang kalau ada lah. Sampai kepada waktu penulis tu tulis. Dia macam kitab biografi. Memang pun kitab biografi ya. Tapi dia susun untuk dalam satu mazhab saja. Jadi bila dia tulis kat situ, kan dia akan letakkan siapa guru-guru dia, siapa anak murid dia, untuk tunjukkan dia adalah mazhab fulan tu. Jadi kalau dia dah ngaku macam gitu, bermakna orang ini adalah mazhab Syafi'i misalnya. Kalau yang Maliki, mazhab Maliki. Hambali, mazhab Hambali. Jadi dengan itu kita kenal bahawa dia ini adalah mazhab fulan. Apa ni, dalam fikir macam itulah kita dapat bukti. Sebab tu tak boleh cakap dia ni Syafi'i. Tadi dia bukan Syafi'i, sebenarnya dia Maliki, kadang-kadang dia Hambali. Apa bukti dia? Kita lihat dia punya yang tadi, tabaqat tadi, buku tadi. Ataupun yang paling jelas, tak perlu tersebut, dia ada buku sendiri. Dia kata ni atas mazhab Syafi'i misalnya, ini atas mazhab Hambali. Jadi kita kenal dia adalah mazhab tersebut. Apa faedahnya? Apa faedah kita tahu orang ni bermazhab demikian fikir? Banyak perkara ni. Antaranya, biasanya kita bila buat research macam gini, untuk sesuatu masalah, misalnya kita sedang berhujah dengan orang yang golongan mazhab Maliki tentang sesuatu perkara yang muskilah lah, tentang satu masalah yang dipertikaikan. Jadi dia mazhab apa? Mazhab Maliki misalnya. Baik, jadi kita ambil satu, kita ada pendapat, kita ada dalil. Dan dalil ini, kalau kita cakap ni kita punya pendapat, mungkin tak terima. Jadi kita kata ni pendapat daripada salah satu, daripada ulama mazhab Maliki juga. Siapa nama dia? Fulan bin Fulan. Macam mana tahu dia mazhab Maliki? Ha, ni tak buku dia. Dekat ni, nama dia ada kat sini. Misalnya Abdul Qadir Jilani, dia mazhab Hanbali. Macam mana kita ada mazhab Hanbali? Dekat Tabaqat Hanabilah, yakni Tabaqat Hanbali, nama dia ada dekat situ. Nanti dia akan tuliskan buku dia gini, anak murid dia gini, guru dia gini. Kita ingatkan lagi kan, Ibn Qudamah dan Abdul Ghani Al-Maqdisi ni, adik-beradik ni, dia orang pergi mana? Belajar dengan Abdul Qadir Jilani. Dan mereka dua-dua adalah ulama' mazhab Hanbali. Tapi satu pro kepada fikir, lebih cenderung kepada fikir, iaitu Ibn Qudamah. Yang lagi satu cenderung kepada hadis, dia yang menulis kitab Umdatul Ahkam. Kedua-dua belajar dengan Abdul Qadir Jalani. Bermakna Abdul Qadir Jalani adalah syekh fikir dalam Hanbali. Lagi satu sebab yang sekarang inilah adalah apabila kita berhujah dengan mereka ataupun berdialog dengan mereka tentang akidah. Jadi kita katakan ini adalah akidah mazhab Syafi'i. Ini adalah akidah mazhab Maliki. Macam mana tahu ni dia adalah akidah mereka? Kita lihat kepada buku-buku tersebut. Bukti dia gini, bukti dia gini, bukti dia gini. Jadi kita dah terkuah sikit. Jadi bermakna, saya pun terlupa eh. Jadi maknanya bermazhab tu satu perkara yang biasa, bukan satu perkara yang dicela dan sebagainya. Yang salah tu adalah cuma mengikut satu mazhab dengan tanpa sebab lah, dengan tanpa dalil. Itu yang masalah. Baik, dan seharusnya sekarang ni kalau siapa yang betul-betul nak belajar, nak jadi fakih, dia kena belajar ikut cara ulama dahulu. Dan dia kalau belajar cara macam itu, dia akan cepat jadi alim. Tapi kalau dia belajar banyak-banyak, tarjih, takkan jadi alim. Kita belajar satu mazhab, kita belajar usul fikir dalam mazhab tertentu. Kerana usul mereka sendiri berbeza. Mazhab Syafi'i, usul fikir mereka berbeza. Kita akan dapati usul fikir Maliki berbeza juga. Untuk mazhab, untuk apa? Untuk hadis ni. Untuk hadis pertama dalam kitab Buyu' ni. Jadi bila kita faham, barulah mudah kita nilai. Kemudian baru kita tahu. Bukan kita sendiri yang pergi tengok tu hadis, kita sendiri pergi keluarkan hukum. Siapa kita? Tak boleh. Tak ada orang. Lepas tu kalau orang kata, ni saya ada pendapat baru, bercanggah dengan pendapat ulama-ulama salah, kata ketawa tak ada pangkat nilai. Walaupun orang kata tak nak ikut mazhab lah, orang kata lepas tu kita ijtihad, pintu ijtihad masih terbuka, siapa-siapa boleh tafsirkan Quran, kita kata tidak ada nilai. Sebagaimana sekarang orang tak belajar apa-apa, tahu-tahu je dia jadi doktor, nak bedah orang. Habis bila tanya, tak boleh, awak tak pergi proses je. Siapa cakap mesti ikut proses je? Nak terima tak? Ada orang percaya. Jadi kalangan doktor dah tentu tak percaya lah. Kalau mungkin ada orang yang ikut tu, Allah Alam lah. Dia tunjukkan dia punya terror lah, pakai keris ke pakai apa semuanya, tu Allah Alam lah. Nampak bayang panjang kan? So dia kata dia pandai. Mana dia belajar? Allah Alam. Dan apa hukum, saya jelaskan kat sini, apa hukum at-tatabbuk ni? Ya, ini macam kuat doktor lah kira-kira ni. Mereka katakan kalau siapa yang belajar-belajar macam dia bukan ahli sebagai orang doktor ni, tapi belajar-belajar aje. Dia belajar sendirilah kira kan. Lepas tu dia ubatkan orang, kata ulama, first kali dia tak boleh buat gitu. Dan kalau tak jadi, ada apa-apa terjadi, dia kena dhaman. Maknanya dia kena ganti rugi. Dia kena ganti rugi. Berbeza dengan seorang yang ahli, memang doktor dah qualified, sekali tersilap, dia kena ganti rugi lah. Rupanya potong salah, dia kena tak? Tak kena. Tak kena. Dia bedah salah bedah misalnya, dia ingat boleh tapi tak kena. Tapi kalau orang yang tak ada apa-apa, yang tak ada keahlian, tapi pakai experience saja, dia kalau buat gitu, mahkamah syariah akan mengatakan awak kena bayar, awak kena ganti rugi. Sebab itu kita dapat lihat, ini dalam urusan dunia. Bagaimana dengan urusan akhirat? Lebih berat lagi. Jadi jangan kita cakap satu perkara tentang agama dengan tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu kata-kata sesuatu dengan tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fu'ad, hati-hati semuanya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya. Jadi itulah perkara yang berbahaya. Sebab itu antara keburukan ni, pasal dia merebak. Kerana mula-mula kecil tak ada apa-apa, mungkin perkara tu remeh saja. Tapi kalau dah terbiasa, perkara yang besar-besar pun dia nak cakap. Dan ini yang kita dapati zaman sekarang. Bila kita katakan dia bukan ahli, tak semestinya dia belajar agama belum ahli lagi. Ada orang zaman sekarang macam teruk daripada tu. Bukan tak belajar pun, tak pernah buka buku pun, syarat satu huruf pun tak tahu. Dia cuma mungkin tahu pasal administrasi. Mungkin dia pemimpin pusat demikian. Mungkin dia masjid punya lembaga pengerusi. Mungkin dia persatuan besar punya pengerusi. Tapi cakap pasal agama, fikir nak kena barukan. Maknanya dah lama lah, okay? Quran nak kena tafsirkan, hidupkan baru, maknanya dah mati. Okay, perlu tafsiran baru dan sebagainya. Kena ikut keadaan semasa. Macamlah ulama' dulu tak tahu. Macamlah ulama' dulu tak tahu demikian. Jadi orang ni bukan yang belajar-belajar. terus tak belajar terus, memang tak tahu apa-apa pun pasal agama. Kita boleh katakan mungkin dia tahu fardhu ain dia pun belum tahu betul lagi, tapi dia boleh cakap pasal benda yang besar-besar. Satu oleh kerana dia adalah orang yang dihormati dalam masyarakat, mempunyai jawatan yang tinggi, maka orang ikut. Orang ikut sama ada betul-betul ikut ikhlas kerana itulah agaknya betul, ataupun memang dia nak ikut pendapat tersebut. Ha, ada orang cakap dia pun ikut hanya. Sebab tu akhir zaman, innallaha la yaqbidul ilma intizaan yanzi'uhu minan nas. Sungguhnya pada zaman Allah SWT tak mencabut ilmu tu daripada manusia, daripada hati manusia tu. Sekali cabut je. Sekali cabut daripada ilmu tu dicabut. Walakin Allah yaqbidul tapi Allah SWT mencabut ilmu tu daripada dengan mematikan ulama. Yang ni ilmu kat dalam dada tu mesti ada punya. Takkanlah ada orang belajar-belajar tahu besoknya dia lupa semuanya sekali. Hilang terus yang kita belajar semuanya hilang. Ulama Allah cabut lah semuanya. Rasulullah kata itu tak berlaku. Maksudnya satu orang alim, dah alim, tak tahu aja bila tanya satu benda pun dia tak boleh jawab. Bahasa Arab pun dia terlupa. Dia tak boleh baca, tak boleh faham. Itu tak akan ada. Tak ada eh. Cuma kadang-kadang berlaku. Sebagai balak, sebagai balak kalau ada sombong. Pernah berlaku eh, dia datang satu majlis ulama' ni. Dia apa tu, bukan, dia datang dia mengajar. Dia datang dia mengajar. Lepas tu dia macam sombong sikit eh. Sekali kena tanya satu soalan dari seorang perempuan je tentang masalah hid, mudah aja. Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Anak murid dia yang boleh jawab. Jadi baru dia tahu waktu tu, waktu dia masuk tu dia rasa macam dia ha, itu kadang-kadang berlaku. Tapi sebenarnya ilmu itu kalau dah ada, tak dah ada, adalah itu fitrahnya. Tapi yang Allah cabut ilmu itu adalah dengan mematikan ulama. Walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Bukan cabut ilmu itu biqabdil ulama, mencabut ulama-ulama. Hatta la jaqa aliman, sehinggalah tak tinggal satu orang alim pun. Ini akhir zaman lah. Melainkan apa ni, yang tinggal cuma ru'asa ujuhal, yang tinggal lah kutu-kutu yang bodoh, yang jahil. Fa'ustufi fa'yustaftawna fa'yustawna fa'adallu wa'adallu. Jadi mereka dia minta fatwa, mereka pun beri fatwa. Macam mereka pun, mereka dalam sesat, mereka menyesatkan orang lain. Jadi inilah keadaannya. Dia dah sikit-sikit ada lah. Dah sikit-sikit ada. Yang sebab tu kalau kita lihat keadaan agama paling teruk sekali, tentang khurafat, bid'ah dan macam-macam lagi, berlaku di mana? Ia boleh tak berlaku di tempat ulama ramai? Ulama ramai orang nak nampak bidah-bidah khurafat-khurafat. Sihir. Jual minyak, jual apa, ambil tuyul apa semua itu kan. Kita tak jumpa dekat tempat-tempat yang banyak ulama. Tak jumpa. Tapi yang awak jumpa ni dekat mana? Tempat ulama tak ramai. Di situlah senang nak apa ni, nak sebarkan kesesatan khurafat dan sebagainya. Maksudnya inilah yang diketahui oleh ulama. Sebab itu mereka amat mengalami perhatian terhadap apa ni, pendidikan ilmu agama. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu lain banyak, tapi ilmu agama ni mesti ada satu special punya inayah, satu special punya apa ni, perhatian. Dan kita maksud daripada ni bukan hanya semua orang tahu agama just macam gitu je, lepas tu boleh dakwah macam gitu je, boleh defend Islam secara macam rambang-rambang aja. Tidak. Mereka apabila ambil perhatian tentang pendidikan agama, mereka nak lahirkan ulama. Jadi kalau sebuah madrasah, sebuah sekolah ataupun sebuah tempat agama ni tidak ada visi dia untuk melahirkan ulama, gagal. Maknanya telah buat kesilapan yang amat besar. Kerana melahirkan ulama fardhu kifayah. Kalau bukan daripada madrasah, daripada mana nak keluarkan ulama? Jadi sebenarnya diorang ingatkan ulama ni boleh bila dah tak apa pergi masuk sekolah-sekolah, lepas tu masuk universiti mana, terus peluk sana sini, terus pergi Amerika, keluar jadi doktor, dah jadi ulama. Tak ada. Proses dia amat susah sekali. Hafal Quran syarat lah. Hafal hadis. Hafal gini bukan gini je, berbanyak. At least 7 kitab nak hafal hadis. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah. Kalau boleh Muwatta'. Itu baru dia punya yang basic dia je. Belum bahasa Arab dia lagi kan. Ajrumiyah misalnya, nahu, mustalah satu, usul TK. Lepas itu awak boleh buat dalam masa 4 tahun, 5 tahun. Tak boleh lah. Pergi ambil MA kat sana, pergi ambil doktor kat sini, hafal satu tak tahu baca buku ni berbanyak buku nak baca. Ini jilid berapa? Jilid 8. Belum habis lagi. Misalnya ada 1 sampai 8 macam gini. Orang nak baca dalam 4 tahun, 5 tahun. Tak. Apalagi sekarang boleh tulis dalam bahasa Inggeris. Jadi maknanya rendah sangat. Itu tak jadilah. Kita cuma jadi apa? Kalau betul-betul pun cuma jadi talib and student of knowledge saja sebenarnya. Belum jadi alim. Yang alim ni yang tak ada. Bila tak ada alim, inilah jadinya. Orang boleh cakap itu, boleh cakap ni, boleh cakap tu, boleh cakap ni. Jadi insyaAllah kita doakanlah kita dapatkan apa ni, lahirkan ulama dengan daripada mula. Dia kena start daripada mula. Dan kita kena mengikut, masuk ikut pintu-pintunya. Waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah-rumah tu daripada pintu-pintunya. Walaupun ini ayat ini, ayat haji, walaupun macam tak ada kena-mengena, sebenarnya zaman dahulu mereka tu apabila dalam ihram, mereka dalam ihram, mereka rasa kalau mereka tak masuk rumah tu daripada apa ni, daripada pintu depan tu, macam ini masuk pintu depan tu, mereka akan kena dam. Ihram tak boleh masuk dalam rumah macam ini, ada rumah gini, nak masuk dari belakang konon tu. Jadi Allah SWT kata tak, itu khurafat. Jadi kita tahu bahawa zaman jahil, zaman jahiliyah banyak khurafat dan bid'ah itu sahaja. Jadi Allah kata waktu buyutan min abwa, masuk tak ada apa-apa, tak ada dam, tak ada apa. Tapi dari segi lafaznya menunjukkan bahawa kita nak masuk satu ilmu, satu perkara tu semua dengan ikut prosedurnya. Baik, jadi kita kena ikut prosedurnya lah. Sebab itu kalau kita lihat ulama dahulu, kenapa 20 tahun saja umur dia boleh jadi alim, boleh beri fatwa, boleh dudukkan majlis kasih fatwa. Contohnya macam ni, umur 20 tahun dia terkurang sikit, dia dah duduk dekat masjid, dah kasih fatwa, dah mula mengajar. Imam Ibn Taymiyyah 20 tahun dah boleh kasih fatwa, dah duduk dekat dalam masjid, orang percaya dengan dia. Dalam masa yang singkat saja, macam mana tu? Maknanya dia kecil lah, dia dah hafal. Lepas tu makin dia tu, makin dia, makin banyak dia baca, makin dia kuat. Tapi nak start lambat. Ada juga ya, seperti Ibn Hazm dia start lambat, umur 25 tahun baru jadi, baru mula belajar. Ada juga tapi jarang. Kemudian satu lagi perkara yang ingin diingatkan, kalau kita dapati dalam kitab Tabaqat Fuqaha tu, nama dia dekat sini, mazhab Maliki. Kadang-kadang satu alim tu nama dia dekat mazhab Maliki, kadang-kadang mazhab Syafi'i, dua tempat. Kenapa demikian? Kerana dia belajar dua mazhab sekali. Maknanya dia ada satu, kadang dia pernah belajar dalam mazhab ni, lepas tu dia pindah mazhab ni. Itu berlaku, tukar mazhab berlaku. Antaranya adalah Imam Sam'ani, Ibnu Sam'ani ni, dia penulis kitab tarikh lagi, dia ada dalam ulama hadis juga, dan dia adalah mahir dalam usul fikih. Dia ni asalnya mazhab Hanafi. Dia mazhab Hanafi. Lepas tu dia dapat mimpi ke apa semuanya, dia pindah kepada mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya dia tinggalkan mazhab Hanafi bukan kerana fikih, tetapi kerana akidah. Kerana mazhab Hanafi ketika zaman dia masyhur dengan pendapat Maturidiyah dengan Asy'ariyah adalah mazhab. Kebanyakan ulama Hanafi biasanya akidah dia pun sama juga Asy'ari. Jadi dia pergi kepada mazhab Syafi'i yang apa ni, yang ikut akidah salaf. Jadi itu satu . Kemudian kita pergi kepada hadis ataupun mukaddimah jual beli ini, muamalah kitabul buyu'. Sebelum tu ada pun tak soalan tentang yang sebelum-sebelum ini, tentang adab-adab ziarah masjid Nabawi. Kebanyakannya jelas . Kadang-kadang yang harus kita perhatikan cuma bahawa kalau kita lihat di Masjid Nabi tu, setiap kali orang lepas solat dia akan pergi ke makam . Jadi kepada kubur Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan mereka akan beri salam setiap kali ni. Jadi dalam satu hari lima kali mereka buat demikian, dan itu tidak bertepatan dengan sunnah . Kerana sunnahnya kita datang, kita solat, lepas tu kita beri salam, lepas tu kita nak balik, kita beri salam, kita ziarah kubur tu. Bukan setiap kali. Kenapa demikian? Kerana Nabi SAW, especially Nabi Muhammad SAW punya kubur. Nabi SAW, janganlah kau jadikan kubur aku ni wasanan yu'bad. La taj'alu qabri wasanan yu'bad. Janganlah jadikan kubur aku ni macam berhala lah. yang disembah. Janganlah jadikan kubur aku ni bukan wasana nyubat. Jangan jadikan dia ayadan, jangan jadikan dia tempat hari raya, tempat hari raya. Jadi di sini ulama memahami bahawa kita jangan ziarah selalu. Tapi sebenarnya kalimah hari raya tu tak betul. Ayat maknanya selalu kita pergi. Hari raya kan setiap kali kita pergi kan. Ulang-ulang-ulang dia datang, datang, datang. Jadi kita tak, Nabi SAW larang kita jadikan kubur tu tempat kita selalu pergi. Itu yang sepatutnya dipahami. Tapi yang dipahami oleh sebagian orang pula, ini maknanya selalu pergi terbalik. Sebab apa? Mereka faham hari raya tu setahun, setahun sekali. Jadi jangan pergi setahun sekali, pergi banyak-banyak kali. Jadi itulah mereka katakan boleh pergi kubur banyak-banyak kali, especially kubur Nabi Muhammad SAW. Yang lain taklah. Tapi yang kubur Nabi Muhammad SAW dikata jangan pergi selalu. Jadi dekat sinilah apa ni, sebagian ulama telah tergelincir sikit daripada yang hak. Mereka mengatakan kubur maksud dia adalah kita pergi selalu. Tapi kalau kita lihat dari segi bahasa Arab, itu idan, la taj'alul qabri idan. Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai id. Id di sini bukan maknanya hari raya saja, maknanya benda yang berulang-ulang. Jadi kalau setiap kali lepas main kita pergi, setiap kali lepas main kita pergi, kan dah berulang-ulang. Itu maksudnya. Jadi kita pergi sekali-kali. Selain daripada itu, saya rasa tak ada apa-apa. Yang paling ketara sekali kata pergi Masjid Nabi, mereka selepas semayang, kalau mereka jauh daripada makam, yang macam kat sini, makam Rasulullah SAW, dia semayang kat sini. Jadi mereka malas nak pergi apa ni, pergi sana ramai orang kan. Jadi mereka just diri ngadap sana, duduk macam gini ke, diri macam gini ke, dan mereka beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah SAW, kan Nabi Allah dan seterusnya, daripada jauh, long distance lah kira kan, mengadap ke sana. Dan ini yang diterangkan di dalam muka surat Imran 175 nombor 5, tidak berdiri terlalu dekat atau terlalu jauh dengan kuburan beliau. Itu satulah. Ada kalanya seseorang berdiri seperti berdiri saat solat. Berdiri macam solat. Kebanyakan orang Pakistan mereka berdiri macam orang solat. Orang pula solat memang orang punya tangan macam ini kan, orang Hanafi ini kan. Jadi mereka berdiri gini, tegak, hormat, menghadap ke kubur. Kemudian tunduk bawah, kemudian menurunkan kelopak mata, yang betul-betul punya hormat, macam dalam solat. Hukumnya apa? Kalau demikian macam solat, syirik. Sebab saya cakap macam begitu, sebabnya ini adalah hai'ah ataupun hai'at dalam ibadat. Yang ini satu posisi yang dalam khas dalam solat, dalam ibadat. Dan ibadat kita diharamkan, dilarang daripada kita berikan kepada, kita alihkan kepada selain daripada Allah. Itulah definisi apa? Syirik. Apa definisi syirik? Tarkul ibadah ila ghairillah. Kita jauhkan, kita palingkan ibadat tu kepada selain daripada Allah. Yang ini kepada Allah pun ya, kepada selain daripada Allah pun ya. Minta pada Allah pun sama, minta pada selain daripada Allah pun sama. Itulah dinamakan syirik. Jadi kalau ini diri khas, kita sujud hanya pada Allah. Boleh tak sujud pada selain daripada Allah? Tak boleh. Rukuk, hormat macam itu diri. Diri itu adalah satu hai'ah solat kan. Jadi tak boleh kita lakukan kepada selain daripada Allah SWT. Jadi siapa yang buat demikian, hormat terlampau sangat macam itu, dengan hati lagi, maka dia telah keluar daripada Islam. Walaupun niat dia mungkin baik mula-mula untuk hormat Rasulullah SAW. Tak boleh. Yang ini macam gini, macam pada macam itu, tunduk sampai macam itu depan raja, masalah. Tapi kalau just cintangan tak, cintangan dah, kita dah katakan dah silap sebenarnya boleh. Cuma dia tidak di satu perkara yang digalakkan. Bukan satu perkara yang digalakkan. Ada riwayat bahawa sahabat cium tangan Rasulullah SAW, tapi ia bukan jenis yang digalakkan. Yang ini kita terpaksa keluar sikit tentang perkara yang boleh tetapi tidak sunat. Pernah dengar tak? Ada benda boleh tapi tidak sunat. Ada hari itu. Bukan. Dia dalam bab ibadat. Kalau adat memang tak ada masalah. Ibadat, adat tak boleh jadi sunat. Adat tetap adat melainkan dengan niat lah. Dia benda tu boleh tapi dia bukan sunat dalam ibadat. Benda tu boleh dalam ibadat tetapi dia bukan sunat. Contohnya memberi sedekah kepada orang yang mati, niatkan pahala ini kepada orang yang mati. Apa hukum dia? Kita keluarkan duit kita, niat dia untuk ibu yang telah meninggal, bapa yang telah meninggal. Boleh atau tak boleh? Ada silap lagi. Boleh atau tak boleh? Ha? Boleh sebab ada dalil kan? Sebab ada dalil. Daripada Ibn Abbas kan, seorang tu datang, dia kata ibuku telah meninggal dan aku ada kebun, aku suka untuk sedekahkan kebun ni untuk atas nama mak aku. Boleh tak boleh? Kata boleh. Rasul kata boleh. Hadis sahih. Hadis riwayat Ibn Abbas. Tapi adakah maknanya dia sunat? Digalakkan. Sunat maknanya apa? Digalakkan kita lakukan. Adakah digalakkan? Adakah digalakkan? Umrah untuk orang yang telah meninggal, boleh tak boleh? Boleh kan? Tapi digalakkan ke? Boleh tapi tak sunat. Membaca contoh lagi satu, membaca setiap kali lepas baca surah, baca Qul Huwallahu Ahad. Boleh tak boleh dalam solat? Riwayat ada kan daripada seorang sahabat kan? Sunat ke tak? Boleh tapi tak sunat. Boleh tapi tak sunat. Jadi di sini ada beberapa perkara yang halus lah, kira kan. Kita lihat kitab-kitab ulama, perkara yang halus ni. Ada orang nampak je dalil, boleh. Diorang ingatkan digalakkan. Jadi keluarkanlah sedekah untuk menjadikan satu benda yang digalak-galakkan, gembar-gemburkan untuk orang lakukan. Sebenarnya tidak. Taruhlah baca Quran, sedekahkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal, boleh. Ikut pendapat ulama' salaf juga Ikut pendapat ulama' salaf seperti mazhab Abu Hanifah. Bacalah kitab Aqidah Tahawiyah yang disyarahkan oleh Ibn Na'id. Dia kata boleh. Dia kata boleh. Dia ada dalilnya. Siapa nak kata dia buat bid'ah? Abu Hanifah buat bid'ah. Okey, pendapat dia je lah. Tapi nak kata dia ahli bid'ah dan tu tak boleh. Kalau dia lakukan pun dia bukan sunat. Kenapa bukan sunat? Dalil semua menunjukkan boleh. Tapi tak menggalakkan. Masalahnya kita selalu bila, kalau kita tak faham agama ni dengan betul-betul, benda yang macam gini kita galakkan. Dan lain jadi dia. Jadi kadang-kadang kita dapati sahabat buat, tak semestinya dia sunnahlah juga lah, digalakkan kita lakukan. Boleh saja dilakukan. Jadi ini harus kita kita lihat. Misalnya sembahyang lebih daripada 8 rakaat, 100 rakaat dalam satu malam. Okey, kita pernah baca kan tentang apa ni? Tentang penulis kitab ni kan, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dia sembahyang daripada apa? Bukan. Dia setiap kali dia sembahyang banyak rakaat, habis dia wuduk, dia dah kering je, dia ambil wuduk lagi. Siapa ingat lagi Ingat lagi. Antara perkara-perkara yang pelik tentang Syekh ni, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi ni, dia setiap kali lepas dia akan sembahyang malam, berapa rakaat tak tahu, Allah Alam. Lepas tu bila wuduk dia kering, dia akan ambil wuduk. Lepas tu dia katakan, aku suka untuk ibadat dengan Tuhan dengan anggota badan aku basah. Benda tu tak ada dalil kata tak boleh. Dia suka nak buat. Dia tak kata ni sunnah Nabi. Boleh. Kita nak ikut? Tak. Kita ikut sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi yang kita buat. Yang ini nak buat boleh tak? Boleh, sebab tak ada larangan. Cuma jangan jadikan dia satu sunnah je lah. Perkara macam ni banyak. Ada sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kita tu, dia boleh tapi dia tidak sunat. Jadi ini kaedah dia. Tapi ini biasanya tak diterangkan kepada ramai orang, takut tak faham kan benda ni. Saya harap kat sini dah boleh faham tentang perkara ini. Jadi sebenarnya pembahasan banyak lagi. Contoh dia pun ada lebih banyak daripada itu. Baik. Misalnya lagi satu, doa selepas solat. Lagi semain solat, dah solat semuanya, nak doa. Boleh tak boleh? Boleh. Sunat ke tak sunat? Taklah. Nabi SAW tak buat kan? Tak galakkan, tak buat. Boleh tak boleh? Boleh. Umumnya boleh. Jadi jangan jadikan dia sunat. Satu benda digalakkan, yang galakkan pun. Doa selepas belajar. Ada larangan? Tak ada. Sekali-sekali buat boleh lah. Jadi bukan Tapi mesti buat, galakkan, tuliskan dia punya doa semuanya, kasih pada orang, baca semuanya. Kan? Berbeza kan? Tetapi yang digalakkan misalnya doa waktu pagi dan petang. Boleh tak boleh? Boleh. Hukum dia sunat, galakkan, ajar orang, tuliskan dia punya doa, kasih pada mereka, hafalkan makna dia semuanya, baca. Cuma jangan tertip dia, tak payahlah mak surat lepas ni ni, lepas ni, lepas ni. Maksudnya dia nak buat apa, tertip start daripada sini, belakang semuanya, pasal selagi tak ada ni, ah itu boleh. Tapi galakkan, ya galakkan. Ini adalah diamalkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tak keluar daripada solat subuh tu sampai apa? Sampai naik matahari. Dan dalam hadis Nabi SAW akan sebayang surat Israq, yang ada khilaf tentang Israq tu tersebutlah. Itu duha ke Israq, Allah Alam. Itu yang penting, itu sunnah Nabi SAW. Ibn Taymiyah, tiap-tiap pagi dia buat macam itu. Sampai naik matahari dia zikir macam itu. Lepas tu dia tanya, kenapa buat macam ini ya imam kan? Dia kata, inilah yang itulah yang mengisi aku punya hati tu, yang buat dia kuat zikir-zikir ni. Itulah ulama salah punya cara. Bukan tak ada ni, tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh baca Yasin, tak boleh ni, Quran pun tak baca, ni pun tak baca, semua tak ada, kosong. Semua tak boleh, semua jelas betul lah kan, tapi tak ada amalan. Baik. Jadi muamalah. Sekarang kita dapati bahawa walaupun kita tak pergi semua kitab ni, dia bermula dengan kitab apa? Taharah kan? Lepas tu solat, lepas tu arkan Islam yang lain, rukun-rukun Islam yang lain, haji akhir sekali, lepas tu baru dia masuk kitab jual beli. Lepas tu baru dia masuk kitab nikah, talak dan seterusnya, akhir sekali masuk jihad lah, jenayah dan sebagainya, tisos. Itulah kira dengan gambaran yang global tentang kitab fikih. Saya dah terangkan bahawa kitab ini adalah kitab hadis, bukan kitab fikih. Cuma disusun mengikut tertib fikih. Disusun mengikut tertib fikih. Kalau ada kitab hadis bukan disusun dengan tertib fikih, kita susah nak belajar hadis ni. Kita susah nak belajar buku ni. Contohnya dia akan ambil daripada satu sahabat Abu Hurairah. Dia akan kumpulkan semua riwayat dalam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tak kira ada satu pasal aqidah, satu pasal taharah, satu pasal haji, pasal jihad, pasal hati, pasal apa semua, dia masuk kat dalam. Tak ikut tertib lah, dia ikut rawi dia sahabat saja. Macam mana kita nak belajar? Walaupun bagus every week kita akan belajar hadis yang berbeza-beza, tapi ilmu yang kita nak dapat yang apa, yang tertib pun susah. Bila nak cari pun susah hadis tersebut. Dia ada kat mana-mana je boleh ada. Mungkin kita dah baca hadis ni dekat Abu Hurairah, dekat Anas bin Malik pun ada lagi. Itu dinamakan susunan hadis mengikut musnad. Musnad maknanya satu rawi itu, Abu Hurairah misalnya, semua yang dia bawa. Lepas tu Ibnu Umar, semua yang dia bawa. Tapi sekarang mereka lakukan mengikut kitab fikih. Antara yang awal yang melakukan demikian adalah Imam Malik. Kitab Muwatta dia disusun ikut kitab fikih. Kat daripada Taharah sampai habislah. Lepas tu Bukhari bezanya, dia lah seorang yang pertama sekali kumpulkan hadis sahih saja kat dalam kitab dia orang pertama. Selepas tu barulah orang lain ikut. Baik, kenapa mereka tertibkan taharah dulu, solat, lepas tu muamalah, lepas tu nikah dan sebagainya? Kenapa tak nak muamalah dulu kat depan, lepas tu baru taharah, lepas tu solat? Kenapa kita tak nak barukan ni benda tertib baru pula lah. Kita start dengan fiqhul waqi' pula dulu, start take contemporary. Ataupun kita start dengan fiqhul aliyat aliyat pula sekali. Tetap bagai nak hubung dengan apa ni orang yang majoriti misalnya. Tertukar. Jadi kita dapati bahawa mereka susun macam gini. Semua tu kalau kita nak tukar, menunjukkan kita lagi pandai daripada mereka. First sekali lah. Betul kan kita lebih pandai daripada mereka? Tapi sebab mereka lakukan demikian kerana yang paling wajib sekali, wajib yang terwajib sekali atas setiap mukallaf apa dia? Ibadat. Ibadat. Jadi first sekali yang dia nak tahu adalah fardu ain dia lah. Dan yang paling ardu sekali selepas iman semuanya adalah salat. Salat adalah yang paling mula sekali dalam ibadat-ibadat yang menghubungkan dia dengan Tuhannya. Salat tu adalah hubungan dia, tali dia dengan Allah SWT. Dan nikahu salat, kunci salat adalah taharah. Jadi mereka mulakan dengan taharah, dengan bersuci, wuduk dan seterusnya. Air macam ini, macam-macam air, dah habis semuanya baru masuk solat. Lepas tu solat wajib, barulah lepas tu solat jamaah, Jumaat dan seterusnya sampai solat sunat. Habis tu barulah zakat, terusnya arkun Islam sampai haji, lepas tu mereka masuk muamalah. Kerana mereka masuk muamalah ni, muamalah mana jual beli dan seterusnya. Kerana lepas dia ibadat, bahkan untuk dia beribadat, dia kena ada maisyah lah, dia kena ada ekonomi. Untuk dia hidup mesti ada muamalah. Jadi dia kena tahu macam mana, apakah hukum-hukum yang perlu diketahui tentang muamalat ni, jual beli dan sebagainya, sewa menyewa. Lepas itu dia dah ada ekonomi, apa yang dia perlukan lepas tu, dia dah makan dah cukup apa semuanya, dia nak kahwin. Tak ada orang fikir kahwin. Selagi dia belum dapat makan cukup dia nak kahwin, tak ada. Dia cari dulu makan apa semuanya, dia boleh ibadat. Itu orang Islam lah, bijak kan, fikir ni orang. Lepas tu baru dia fikirkan untuk nikah. Lepas nikah dia nak tahu macam mana nak cerai. Lepas tu, bukanlah maksud saya macam, kalau dia perlukan gitu, lepas tu gini, lepas tu gini, lepas tu gini, barulah tentang kisos. Kerana mungkin dia akan kena pukul, mungkin dia akan kena apa ni, maki dan sebagainya. Macam mana hukum dia sampai atas jenayat dan seterusnya. Jadi itulah mereka tertibkan. Saya rasa tak ada tertib lebih baik daripada tertib demikian. Barulah dia pergi perang semuanya kan. Muka surat 578. Definisi jual beli ni ada dua lah. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, daripada ba' ba'ayabi'u lah. Ba'ayabi'u. Ba' tu adalah tangan ni, yang panjang ni. Kita keluar panjang tangan kita, ini adalah ba' kita. Jadi kita, kalau tangan kita masih kat sini, belum nampak lagi, bila kita stretch baru inilah dinamakan ba'. Kalau tak stretch tak ada lah. Bila stretch baru dinamakan ba'. Dan dinamakan demikian, jual beli dinamakan dengan buyuk ataupun mubayak, apa ni, buyuk. Kerana orang tu akan, kedua-dua parti tu akan stretchkan atau panjangkan tangan dia. Panjangkan tangan dia secara apa ni, secara adat lah. Jadi sebab itulah dinamakan buyuk. Itu dari segi bahasa. Jadi apa saja, apa saja kontrak yang dua orang kena keluarkan, kena ulurkan tangannya, satu kasih satu terima lah kan, itu dinamakan jual beli. Dari segi bahasa, maknanya dari segi umum daripada jual beli, termasuk sewa menyewa, termasuk apa saja benda tu, tak kira dia halal ataupun haram, asal dia apa saja tu pun kirakan jual beli dari segi bahasa. Tetapi dari segi istilah ada lain. Sebelum kita masuk tentang istilah ni, apakah dalil bahawa jual beli ni dibolehkan dan diharuskan? Jadi pertama sekali, sepatutnya tak payah nak minta dalil. Kalau kita dah ada kaedah, tak payah minta dalil, kerana setiap perkara yang ibadat perlu ada dalil. Lain daripada ibadat, muamalat tak perlu ada dalil. Itu kaedah dia. Ibadat asalnya tak boleh melainkan ada dalil. Tapi selain daripada ibadat itu muamalat, semuanya boleh selagi tiada dalil terbalik. Jadi kalau ada orang tanya dengan awak, apa hukum takaful, apa hukum gini begitu, asalnya semuanya boleh. Nak kata tak boleh, mesti ada dalil terbalik. Ibadat macam mana pula? Apa hukum sembahyang ni, apa hukum zikir ni, apa hukum gitu-gitu, asalnya tak, tak boleh, mana dalil dia? Baru boleh. Ini semua ulama tahu, ini semua ulama dah terangkan. Macam mana sampai sekarang orang tak tahu? Bila tanya dia buat gini apa dalil, tak tahu, tak tahu. Asal tak tahu ni? Bila tanya gitu pula, asal tak tahu ni? Kan sebab tak faham. Jadi ni basic. Basic, ada yang belajar pun tak tahu bahawa ibadat asal dia tak boleh, tak tahu. Ini terlampau masyur sampai nak cari kat kitab susah. Saya cuba cari ni, kaedah ni, asal ibadat ni semuanya boleh daripada ulama asal, nak cari susah. Sebab benda tu dah terlampau masyur, tapi jumpa jugalah. Susah nak cari, kerana dah terlampau masyur. Asal kita tak boleh sembah Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan. Sebab itu syarat syahadat Muhammadur Rasulullah, syarat dia ada empat. Ini sebagai faedah, kita masuk akidah sikit. Kalau pernah kita terangkan dulu, ni sebagai ulang kaji ya. Syarat kita mengucap saja tak cukup. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucap tak cukup, melainkan kita telah penuhi empat syarat ini. Pertama, tasdiquhu fima amar. Saya bacakan bahasa Arab dia semua dia. Tasdiquhu fima amar, wajtinabu amma naha anhu wa zajar. Tasdiquhu fima akhbar, satu ya. Tasdiquhu fima akhbar, wa ta'atuhu fima amar, wajtinabu amma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Jadi pertama sekali tasdiquhu fima akhbar, artinya membenarkan apa saja yang dia khabarkan. Itu syarat kita punya syahadah tu boleh diterima. Kalau awak tak percaya satu pun yang satu saja dalam banyak-banyak apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah dalam satu hadis saja awak tak percaya, awak belum lagi pengikut Muhammad SAW. Minta maaf. Cakap boleh selawat 10 kali, berapa ratus kali ke apa semuanya, macam-macam lagu-lagu semuanya, tapi tak percaya kan? Satu hadis saja, satu khabar dari Rasulullah SAW, ataupun dalam satu hadis panjang dia percaya dipat dia tak percaya pun tak kira juga. Jadi tasdiquhu fima akhbar, kita membenarkan segala-galanya yang dikhabarkan oleh Rasulnya, oleh Nabi ini. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Ta'at kepada Nabi SAW, kepada apa saja yang diperintahkan. Apa saja diperintahkan, ta'at. Jadi pelawat-pelawat pun tak cukup, syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, azan ke apa pun tak cukup selagi kita tak ta'at dengan perintahnya. Kedua, sebalik daripada itulah, berlawan daripada itu adalah ijtinab amma naha anhu wa zajar. Kita jauhi daripada apa yang dilarang dan diancam. Jangan buat, mesti kita jauhkan. Buat apa cakap sayang Nabi apa semuanya, syahadah, selawat apa semua macam-macam, tapi apa yang dia larang buat tak boleh ya. Yang akhir sekali ni, wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan jangan menyembah Allah melainkan dengan apa-apa yang disyariatkan. Yang empat ni semua dah tahu dia masuk bab apa. Mutaba'ah bid'ah, mutaba'ah dan opposite dia bid'ah. Itaat satu hal, la rajat wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Jangan menyembah Allah SWT melainkan dengan apa-apa yang disyariatkan oleh siapa? Rasul SAW. Kerana yang memberi syariat yang sampai kepada kita yang jelas adalah syariat Nabi SAW. Allah mungkin ada syariat kepada Nabi-Nabi lain, boleh tak kita ikut syariat Nabi lain? Tak boleh. Melainkan ia tidak bercanggah dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa AS jumpa Nabi Khidir dekat mana? Dekat masjid ke? Dekat padang pasir? Silau tak ada baca lah. Fa'iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutama fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita id awayna ila as-safrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu ila as-syaitanu an azkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Jadi ceritanya, ingatlah apa Musa kita kata kepada Hadam dia tu, aku tidak akan stop perjalanan ni nak cari ilmu ni, nak cari Nabi Khidir ni, hatta ablugha majma'al bahrain, sampailah aku jumpa dua apa ni laut yang bertemu tu, awamdiyah hukuba, dan sampailah aku tak boleh tahan lah. Atta abluga majma'al bahrain ni awamdiyah hukuba falama balagha majma'i. Apabila dia sampai, dia terlupakan ikan dia dan sebagainya. Yang penting akhirnya fawajada abdan min ibadina, dekat tempat tu, tempat padang pasir tu, wajada abdan min ibadina, dia dapati seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma, kami berikan rahmat dari sisi kami dan kami telah ajarkan ilmu daripada sisi kami. Apa yang mesti lah ada? Ilmu daripada sisi Allah SWT. Semua ilmu daripada Allah SWT. Jadi semua ilmu ladun, ilmu ladun ni. Tapi bukan saya kita nak masuk sekali, kita terangkan dalam perkara tersebut. Maksud dia jumpa Nabi Khidir kat mana? Kat masjid ke? Kat mana? Dekat padang pasir? Dekat luar? Kat open? Nabi Khidir. Orang ada ilmu sepatutnya apa? Dekat masjid ajar kan? Tapi dia tak, ada duduk kat di jalan-jalan merayau apa semuanya lah. Jalan sana, jalan sini, keluar kan? Sebab tu orang-orang, ada sebagian orang tu dia ikut macam itu kan? Di jalan-jalan, tak ada pakai, tak bawa apa-apa, selai singgang. Bawa lah pergi masjid sana, pergi masjid sini, pergi sana, pergi tepi jalan eh. Konon-konon nak ikut Nabi? Nabi Khidir. Traveler lah. Ha, traveler. Ada sebuah kitab eh, dikelir oleh North Taylor, apa traveler tak apa tu kan. Apa terinan traveler, dia ikut. Ni nak ikut lah, ni saja konon tu. Kita ada dalam Al-Quran. Kita dalam Al-Quran. Kita nak ikut boleh tak macam itu? Kita jalan-jalan macam itu. Pergi sana, pergi sini, tengok sana, tengok sini. Bawa diri. Sunnah Nabi Muhammad SAW bukan macam ada ilmu, duduk kat masjid, ajar. Duduk kat rumah ke apa ke, yang penting ajar. Ada ilmu bukan pergi pedang pasir. Umat nak kena ajar, tapi mungkin syariat dia boleh. Syariat dia boleh. Sebab tu bila Nabi Musa datang aja jumpa Nabi Khidir, dia kata, Nabi Khidir kasi salam kepada Nabi Musa. Assalamualaikum ya Nabi ya Bani Israel. Assalamualaikum. Selamat sejahtera pada atasmu. Nabi salam. Wahai Nabi Bani Israel. Wahai Nabi Bani. Maknanya dia, dia bukan daripada Bani Israel. Kalau daripada kaum dia, tak payah nak cakap macam itu. Maknanya dia kaum lain. Dan kita tahu bahawa Nabi-Nabi dahulu diutuskan untuk umat dia je ke untuk semua? Umat dia je. Untuk umat dia je. Kalau Bani Israel, Bani Israel. Kalau yang situ-situ, Nabi Lut, semua-semua dia punya, dia punya kaum sendiri. Nabi Muhammad SAW dia yang diutuskan untuk semua umat. Semua Yahudi, kulit hitam, kulit putih semuanya. Jadi menunjukkan bahawa dia ada syariat sendiri. Jadi boleh ikut tak? Tak boleh ikut. Contoh lagi dalam surah Kahfi, orang-orang yang larikan diri daripada tempat yang banyak syirik tu, yang sembah selain daripada Allah, sembah berhala tu, mereka lari ke gua kan. Mereka lari ke gua, mereka sampai sana, mereka tidur. Anjing dia duduk kat depan gua tu, tidur lah. Anjing dia tidur, bukan jaga, tidur 300 tahun. Jadi orang datang takut lah, macam nampak anjing besar kat situ kan. Tetapi tempat dia strategik, sebab dia matahari tak masuk, tak direct. Kalau dia kiri kanan pun naik matahari tak kena, tak kena. Sebab tu ulama boleh agak kat mana agaknya apa tu gua tersebut. Tapi banyak hutan ada gua macam gitu kan. Mana satu kita boleh katakan ni Allah Alam eh. Kalau ada lagi. Lepas tu dia bangun, mereka bangun. Mereka lapar. Kan sebab mereka ada khilaf, kita dah tidur satu hari, satu hari ke kita baru tidur sekejap ke dan sebagainya. Sudahlah dia kata, jangan kita gaduh buat apa. Menyakkan orang beriman tak kecoh sebab benda yang tak ada faedah baginya. Itu ajaran daripada ayat tersebut. Mari kita wakilkan seseorang. Ini satu dalil bahawa kita boleh wakilkan. Kemarin kita dah ada dalil kan tentang wakil, iaitu Nabi SAW wakilkan Sayyidina Ali untuk apa? Sembelih, sembelih kurban. Dia wakilkan seorang untuk beli makanan. Jadi dia beli makanan, dia dapati duitnya semua dah, dah apa ni, dah 300-an dahulu. Kecoh lah rupanya. Dan mereka ingatkan itu adalah kaum yang masih syirik lagi. Rupanya dah tak, sekarang semua dah Islam. Jadi berita sampai pada raja, raja tahulah ni, ini adalah satu tanda daripada Allah SWT. Mereka nak apa ni, nak pergi ziarah, nak apa semuanya lah kira kan. Akhirnya mereka pergi sana, ni semua dah meninggal. Dah meninggal lah mereka semuanya, tak sempat nak jumpa ke apa. Lepas tu mereka ada khilaf. Apa nak buat? Apa nak buat? Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna Allah anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu budu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida. Jadi demikianlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dia. A'tharna 'alaihim, kami biarkan kaum tu, kampung tu, tahun tu jumpa kan Ashabul Kahfi ni. Kenapa? Bukan suka-suka je. Supaya satu apa ni, apa ni, archaeological punya apa ni, apa boleh tanya apa. Tak ada, bukan kerana tu. Ni kitab Al-Quran, kita benar semuanya. Untuk iman, ni semua kitab-kitab iman. Sebab saya katakan Al-Quran ni kitab, kitab tauhid. A'tarna alaihim liya'lamu, supaya mereka tahu orang yang ada tu anna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Allah akan bantu orang yang beriman. Dia lari kerana agama, semuanya muda-muda pula. Kan? It's awal fitiah tu, muda-muda. Ini ayat turun kat mana? Kat Mekah. Turun kat Mekah. Dan kebanyakan yang ikut Nabi Muhammad SAW muda-muda ke tua-tua? Muda-muda. Ammar bin Yasir, Bilal, semua muda-muda. Yang tua ada sikit. Jadi bila baca cerita ni, iman naik. Tarbiah lah. Tarbiah daripada Allah SWT lah. Tarbiah dia bukan cukup suruh pergi perang ke Ashabul Kahfi ni. Dia tengok dia punya apa tu, umat dia sembah-sembah patung kan, sembah selain daripada Allah SWT, khurafat apa semuanya. Mereka dah dapat iman ni. Adakah dia suruh mari kita pergi assassinate dia punya raja, kita kuk dia punya istana ke, kita tangkap ke, supaya boleh jadi contoh untuk orang Quraisy, tangkap Abu Lahab. Habis cerita kan, Abu Jahal kan, bom. Tak ada bom lah waktu tu. Tapi macam-macam boleh kan, orang boleh fikirkan macam-macam. Racun boleh, apa boleh. Waktu tu racun ada, sihir boleh, semua boleh. Tak ada pula kan, menunjukkan itu bukan wasail dakwah. Itu bukan dakwah. Maknanya kalau kita dalam keadaan tertekan, kita tak boleh buat macam itu. Dalam keadaan lemah, kuatkan iman. Tak boleh tahan, keluar lah. Keluar dari tempat tu, hijrah. Jadi apa mereka buat? Mereka hijrah pergi kat gua. Untuk apa? Untuk ibadat kan. Mereka pergi sana, fa'u ilal kahfi, pergilah kepada gua tu. Yansur lakum rabbukum min rahmati, semoga Allah SWT sebarkan rahmatnya. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa, dan dia akan mudahkan urusan kamu untuk ibadat. Untuk ibadat tak apa, orang lain tak nak ibadat apa sebenarnya, tak boleh dakwah apa sebenarnya, raja zalim, ibadat sendiri sudah. Jangan pula nak marah-marah, jangan nak apa-apa semuanya, dah tak boleh ibadat keluarga sendiri, dakwah apa semuanya. Jadi itu ajaran dia. Jadi tak ada sisa-sisa terorisme, tak ada macam itu. Bila dah kuat terus terang, tak ada cerita lagi, baru boleh cakap eh kira. Okay. Jadi Allah kata wa kadzalika a'tharna 'alaihim, kita sengaja buat mereka jumpa kepada Ashabul Kahfi ni, ya'lamu anna wa'dallahi haqq, Allah punya janji tu benar, wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahawa sa'ah tu yakni akhir hari akhirat ni tidak ada ragu-ragu dalamnya. Kemudian Allah ceritakan tentang apa yang berlaku bila dapat orang lain dah meninggal. Dapat gua tu dah meninggal, apa nak buat dengan mereka? Iziatana za'una bainahum amrahum faqalu bunu alaihim bunyana. Ada dua golongan. Sebahagian daripada golongan istana ni agaknya lah, ataupun golongan orang siapa pun, di dalam Quran tak sebutkan tapi tak penting. Mereka katakan kita buat atas gunung kaki ni, kita blok apa semua, kita jadikan dia bangunan. Ini satu karam apa sebenarnya, satu benda yang anu lah. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka. Qala allazina ghalabu ala amrihim, berkata mereka-mereka yang menang atas urusan mereka, yang ini yang berkuasa lah. Ini mungkin yang kata tadi tu yang tak berkuasa, mungkin orang ramai ke minister-minister lain, tapi yang raja dan yang berkuasa mengatakan faqalu bunu alaihim masjida, bina atas gua ni masjid. Masjid maknanya untuk solat lah. Dalam Al-Quran, tak saya tengok surah Kahfi. Qala allazina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida, kami akan bina atasnya masjid, atas mayat orang-orang Ashabul Kahfi. Siapa yang suka tengok dengar ayat ni, baca ayat ni? Siapa yang suka? Yang suka buat masjid atas kubur lah. Yang suka pergi kubur untuk solat, yang tak suka pergi masjid. Untuk fikir dia tak suka pergi masjid, tapi dia suka pergi kubur. Baca Al-Quran dekat masjid dia tak suka, kubur boleh khusyuk. Ni sukalah ayat ni, ayat Quran lagi. Apa kita punya jawapan? Ikut kaedah tadi, kaedah tadi. Syarat syahadah anna Muhammad Rasulullah pada yang akhir sekali, wa alla yuk badallahu illa bima syarat. Jangan kita apa? Menyembah Allah SWT melainkan dengan apa yang disyariatkan. Adakah ini syariat Nabi Muhammad SAW? Bukan. Buat masjid atas kubur adalah yang dilarang dengan kerasnya oleh Nabi Muhammad SAW. La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah SWT melaknat orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur Nabi-Nabi mereka ni sebagai tempat solat masjid. Jelas. Lepas tu mereka-mereka isteri Nabi SAW yang pergi hijrah ke Habsyah, mereka dapati bahawa itu ada apa ni, ada gambar apa semuanya kan, jika ceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah marah. Ada gambar-gambar apa semuanya tu kan, ada patung-patung semuanya, Allah laknatkan mereka. Jadi demikian syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ini Quran, yang ini Quran. Kalau usul fikir berterabur kan, Quran lagi kuat daripada hadis, apa jadi? Nampak tak? Tapi diorang tu sebenarnya Quran dengan hadis sama, tapi bila tempat sini terlupa usul fikir, semuanya hilang. Pasal nak cari yang syubahat. Ini yang dinamakan syubahat, samar-samar, mutasyabihat. Yang muhkam apa, yang jelas? Ada yang ada yang apa ni, sama-sama tak dalam hadis Nabi SAW. Jangan Allah laknat Yahudi dan Nasrani kerana apa? Jadikan kubur sebagai masjid. Kan? La taj'alu, yang tadi hadis tadi, la taj'alu qabri ida wa la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah jadikan kuburku sebagai hari raya, yakni selalu diulang-ulang, dan jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Rumah kubur macam mana? Rumah boleh jadi kubur? Tak ibadat kat dalam, tak solat kat dalam, tak baca Quran kat dalam, tak zikir kat dalam. Maknanya kat kubur buat tak tu? Maknanya kat kubur tak baca Quran, tak zikir, tak ibadat kat dalam. Sebab dia kubur. Ini yang mereka tak faham. Ambil satu part je, lagi satu ada. Itu sambungan daripada hadis. La tajalu qabri'idan wa la tajalu kuburakum. La tajalu buyutakum kubura wa la tajalu qabri'idan. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Dan berilah selawat kepadaku, sesungguhnya selawat kamu sampai kepadaku di mana pun kamu berada. Jadi ini hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW. Maknanya tak payahlah nak kirim salam pada Rasulullah SAW bila orang pergi umrah, pergi haji. Mana-mana kita selawat sampai, tapi bukan maknanya mana-mana kita selawat Nabi SAW dengar. Itu syirik. Jangan etikatkan bahawa kita beri salam Nabi SAW dengar dan jawab balik. Itu syirik. Kalau Nabi SAW boleh dengar semua suara, yang kuat, yang perlahan, sama macam siapa? Ada sifat Allah SWT. Itulah syirik dalam asma wa sifat. Tapi mereka cakap yang demikian, malangnya. Jadi tak, Rasulullah SWT cakap apa? Siapa yang beri salam kepada aku, Allah akan wakil, akan hidupkan rohku, lebih kurang macam itu. Ke malaikat akan diwakilkan, akan menjawab. Maknanya dia bukan benda yang apa ni, internalize kat dalam, ya, sentiasa hidup, bagi jawab, bagi tak ada. Maknanya setiap kali baru. Tapi ni benda rape, kita tak boleh samakan. Maknanya Allah SWT tetap masih innaka mayitun wa innahum mayitun. Nabi SAW telah meninggal dunia. Baik, kita keluar balik, masuk balik, kita keluar, kita masuk balik. Jadi wa la yu'badallahu illa bima syara', jangan kita sembah Allah SWT melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dua sebab kita tak ikut. Jadi macam mana pula mereka kalau dalilkan, ni dalam Al-Quran surah Kahfi tu Allah ceritakan bahawa ada dua golongan nak buat dengan Ashabul Kahfi. Satu kata buat bangunan, satu kata buat masjid. Allah tak kata, tak cela pun salah satu daripada dua. Allah cuma ceritakan saja. Maknanya Allah diam. Kalau salah mesti Allah kata tak boleh. Allah diam ni menunjukkan bahawa dia boleh. Macam mana? Kuat tak? Cerita dalam Al-Quran, Allah tak terangkan dia boleh ke tak boleh. Allah dah terangkan janat tafizana alaihim masjidah, kami akan jadikan, kami akan buat masjid atas dia. Lepas Allah tak kata apa-apa. Terus ceritakan pasal apa ni, bilangan apa ni, Ashabul Kahfi. Saya kuluna salah satu rabi'un kalbuhum. Mereka katakan tiga orang, yang keempat adalah anjingnya, dan seterusnya. Tak kata apa-apa pun tentang kes apa ni, buat masjid. Maknanya kita tahulah bahawa mereka buat masjid tu. Kalau salah mesti Allah kata, Allah akan terangkan. Macam mana? Itulah dalil atau sebenarnya syubhat mereka. Boleh tak katakan bahawa syariat zaman dahulu boleh? Syariat zaman dahulu boleh. Kalau syariat zaman dahulu boleh, kita boleh ikutlah. Jadi sebenarnya dalam masalah ini, kalau kita tak nak masuk banyak-banyak, kita ingat ayat di dalam surah Ali Imran. kan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazal 'alal kitab min kana seterusnya lepas tu huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha' ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Jadi dialah ini Allah SWT yang telah menurunkan kepada engkau Muhammad al-kitab. Dalam kitab itu ada dua jenis ayat. Minhu ayatu muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab, dan dia adalah induk kitab, maknanya kebanyakannya. Tapi ada lagi satu jenis mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat, ada yang mutasyabih samar-samar. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, ada pun mereka yang dalam hati mereka tu zayr, yang miring dan sebagainya. Fayattabi'una ma tashabaha min, mereka akan mengikut apa yang sama-sama daripada Al-Quran. Tak mungkin dia tak nak ikut. Kenapa? Kerana nak fitnah, kerana nak takwilnya dan seterusnya. Jadi dalam ayat ini pun tak sebutkan bahawa apa yang dibuat oleh apa ni orang-orang ni salah. Tak sebutkan bahawa benda tu salah kan. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha. Semua ada pun orang yang hatinya sakit, mereka ikut yang mutasyabih. Allah tak kata benda tu tak boleh. Gitu je cerita je. Jadi kalau orang yang tak faham, ingatkan macam itu. Tapi sebenarnya orang tu faham. Tentu sekali bahawa yang dimasukkan sini jangan ikut macam orang ni. Sebab apa? Lepas tu Allah katakan apa? Sebab nada dia nada mencela. Sebab tu memang faham masyarakat. Nada nada mencela. Wa ammal warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Adapun orang yang alim, yang mendalam ilmu dalam agama, mereka katakan kami beriman kepada semuanya. Yang mutasyabih, yang muhkam. Kerana apa? Kullun min indi rabbina, semuanya daripada Tuhan kami, semuanya kita iman. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah kamu berikan hidayat kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami rahmah innaka antal wahhab. Engkau Maha Pemberi. Jadi dekat sini menunjukkan bahawa yang dipuji yang last, yang beriman kepada semuanya. Jadi ulama mengambil faham daripada sini bahawa apabila kita ada ayat samar-samar, kita mesti, kita wajib kembalikan kepada apa? Al-Quran tu balik, tapi yang muhkam. Yang muhkam, yang tidak ada, yang jelas, yang jelas. Kerana itu adalah umul kitab. Misalnya Allah kata dalam Qul huwallahu ahad, Allahu samad kan? Katakanlah Allah tu itu. Tetapi Allah pula kata inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. So, sebenarnya kami yang menurunkan az-zikra al-Quran, dan kami lah yang akan memeliharanya. Satu kata Allah itu, satu kata kami banyak. So kita punya agama macam Kristian juga banyak. Allah banyak. Apa nak jawab? Kalau yang saya, dia ikut yang yang sama-sama tu lah, yang banyak tu. Dengan kami tu, wa idh qulna lil malaika dan sebagainya. Tapi kita tahu bahawa yang Isa tu adalah muhkam, jelas. Tapi yang kami tu boleh makna kami dengan malaikat, yang Allah SWT dengan malaikat, ataupun Allah sebagai taklim kepada Allah SWT. Jadi kita cakap kami maknanya ada authority. Dan itulah yang digunakan dalam semua bahasa pun. Jadi itu maknanya bila demikian kita kembalikan kepada muhkam, maka akan jelas, maka akan selesai semua masalah. Baik. Jadi jual beli yang jauh ni satu hal. Jadi dari segi bahasa dia adalah panjangkan tangan tu. Jadi ada dua lah, dua orang yang panjangkan tangan. Dan dalil ni kita dah katakan asalnya tak perlu dalil. Asalnya semua jual beli boleh, melainkan ada dalil yang mengharamkan. Tetapi dalil pun ada juga menguatkan lagi, iaitu daripada firman Allah Subhanahu wa taala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah SWT menghalalkan jual beli, surat 578 tu nombor 1 tu, dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli. Jadi hukum jual beli adalah halal dengan nas daripada Al-Quran. Kemudian daripada as-sunnah pula, Nabi SAW telah bersabda al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. sesungguhnya dua orang yang berjual beli itu menurut pilihannya. Maknanya dia boleh pilih, nanti kita akan jelaskan selagi dia belum berpisah, hadis yang pertama ni. Jadi menunjukkan bahawa jual beli itu dibolehkan. Kemudian ijma' pula, orang-orang Islam semua membolehkan. Ada tak yang mengharamkan jual beli di kalangan orang Islam? Yang cakap ulama' lagi lah, tak ada orang yang mengharamkan jual beli. Dari segi asalnya menunjukkan dia boleh. Kemudian daripada kias pula, kita tak boleh, tidak mesti ada jual beli. Mesti ada jual beli kerana kita perlukan kepada konteks seperti ini. Kerana tidak semua orang itu ada apa yang dia kehendaki. Kerana kebanyakan kali apa yang kita kehendaki, yang kita hajatkan ada pada tangan orang lain. Jadi bagaimana kita nak ambil apa yang kita kehendaki kat tangan orang lain? Tidak boleh keluar daripada dua cara saja. Yang pertama dengan kita apa? Kita rampas lah. Terpukul kita ambil apa yang kita nak. Lagi satu apa? Kita kasih benda, dia kasih kita jual beli. Yang pertama boleh tak? Kita rampas, kita nampak dia ada air, kita ambil. Dapat jugalah. So kalau kita tak boleh kan jual beli, maknanya kita suruh dia apa? Dia rampas, dia curi, dia apa semuanya lah. Betul tak? Dan kita tahu ni tak boleh. Jadi sepatutnya kita bolehkan jual beli supaya tak berlaku tu semuanya. Ya? Ataupun minta eh? Itu juga saya teringat lah maksud tu. Jadi setiap benda yang kita nak, kita minta lah. Kita minta je. Kalau minta, dia bukan jual beli memang. Dia bukan jual beli. Kerana jual beli tu, sekarang kita masuk definisi jual beli dari segi syarak. Dia kerana dia panjang sebenarnya. Dia sebenarnya, saya baca bahasa Arab dulu lah. Mubadalatu mal walau fi zimma au manfaatin mubaha kamar fidar ini sehadim ala ta'bid ghairi riba wa qard wa yanhaqidu bi ijab wa qabul ba'dahu wa qablahu. Jadi yang ringkasnya, mubadalatu mal, jual beli itu apa sebenarnya hakikat dia? Dia adalah menukar ganti harta. Apa saja kontrak menukar harta, tukar harta, maka adalah jual beli. Sama ada harta tu ain, boleh nampak ni dia. Okey, maknanya harta apa saja harta kan? Pen awak saya jual, saya nak beli pen awak dengan apa? Dengan buku ni misalnya. Boleh tak boleh? Boleh tapi tak berbaloi. Tak kira lah eh. Ha. Maknanya mungkin di buku ni dia ada banyak misalnya, okey. Ha, dia kena pen tersebut. Exchange butter trade asalnya gitu. Maknanya buku ni dan pen itu. Buku ni dan pen itu. Itu asal dia lah. Tapi boleh tak saya cakap dengan awak, saya nak jual apa ni? Saya nak beli buku tu, apa, saya nak beli pen tersebut. Pen ni, pen biru ni dengan sebuah buku. Fikir. Mazhab Hambali misalnya. Bukan buku ni tau. Apa saja buku fikir malam Bali, saya nak bagi pada awak. Jadi yang ini maknanya apa? Fizimah. Dia macam mana nak terjemahkan sampai sekarang saya tak tahu. Maknanya dia bukan benda yang muayyan, bukan benda yang zat dia yang boleh nampak. Dia boleh nampak tapi bukan benda yang telah ditetapkan. Mula-mula tak spesifik. Satu pen ini dengan ini, satu lagi pen ini dengan buku. Tapi buku apa tak tahu. Misalnya lagi satu, kita pergi kedai, kita cakap saya nak gula. Nak gula RM10 gula. Gula macam gini punya banyak. Macam satu punya gula kan. Gula satu paket gini. Macam mana nak tu. Jadi maknanya tak spesifik lah. Yang penting gula kat dalam situ. Tak spesifik. Lagi satu macam kita beli duit, kita beli dengan duit. saya beli pen ni dengan $10 note ni, misalnya note ni. Saya boleh tak saya kata saya nak beli pen ni dengan duit dengan $2, tak kurangkan duitnya? Beza tu. Dari segi yang ini, maknanya kalau saya katakan $2 ni, kalau awak kata ya terima, saya mesti kasih $2 yang ini, tak boleh kasih $2 lain. Mesti kata duit yang ini tertentu ni, dan pen tu tak boleh pen lain, mesti pen tersebut. Tapi kalau saya katakan $2 je, $2 koin-koin boleh kan? $2 boleh, $2 yang lama semua boleh, asalkan $2 saja. Ada perbezaan. Tapi semua itu dikirakan jual beli. Semua dikirakan jual beli. Jadi mubadalah tuma, menukar beli, menukar apa ni harta, sama ada benda yang nampak yang spesifik ataupun tak spesifik tadi, walau fi zimmah. Harta ya, tadi harta yang boleh nampak, yang ini dia yang tak boleh nampak. Manfa'a mubaha. Ataupun satu manfaat yang dibolehkan, yang mubah, yang harus. Manfaat ni tak boleh nampak. Misalnya apa ni, tumpang daripada sini pergi, ataupun tak, saya beli, saya tak beli kereta tu, saya beli duduk dalam kereta tu tiap-tiap hari pergi kerja. Banyak kena buat saya pergi tiap-tiap hari pergi kerja. Tapi tu benda saya, bukan saya punya. Maksudnya saya tak boleh tukar colour dia, tak boleh tukar dia tayar, semua tak boleh buat lah. Cuma boleh duduk je dalam, bukan sewa. Nanti saya kira-kira apa beza dia dengan sewa. Saya berapa? RM10,000 lah. Jadi sampai mati saya kan dapat duduk kat tempat tu. Saya punya hak. Dan awak tak boleh larang, walaupun awak punya kereta, tak boleh larang saya duduk dalam kereta tersebut bila saya nak. Okey, tak punya kereta misalnya. Manfaat dia yang saya dapat. Kereta tu bukan saya punya. Bila pajak lah. Pajak apa pula eh? Pajak tu tempat bukan kita keluar dia, tapi dia tak bayar duit sangat dia dapat. Agaknya lupa gitu lah, tapi dia punya manfaat saja. Ataupun misalnya tempat, tempat ni dapat duduk kat rumah ni. Duduk je, tapi bukan dia punya. Setiap hari dia nak duduk dia punya, tapi bukan rumah dia. Kalau nak duduk tak ada orang boleh, bukan dia. Bayar lah RM10,000, dia dapat duduk kat sini. Itu bilik ke sebagainya. Sampai bila-bila. Bezanya dengan sewa, mesti ada waktu yang tertentu. Kalau ada waktu tertentu, maknanya dia sewa. Kalau dia tak ada waktu tertentu sampai bila-bila, maknanya dia adalah jual beli. Jadi ada benda boleh nampak, ada benda yang tak boleh nampak, manfaat sahaja. Au manfa'ah mubaha. Jadi dia katakan sini mubaha untuk mengeluarkan apa? Benda-benda yang tidak harus, iaitu benda-benda yang haram. Jadi jual beli yang bukan harus, yang tidak halal, semuanya bukan jual beli. Dalam syarat-syarat tak iktiraf pun satu benda yang haram. Jadi sebab tu kalau seorang tu mencuri kereta, lepas tu dia jual, dia jadi kontrak semuanya. Dari pandangan syarak, benda tu ada jual beli tak? As if macam tak ada jual beli. Maknanya apa? Bila dapat tahu aja, kena pulangkan balik. Walaupun dia dah bayar tau. Walaupun dia, dia dah bayar apa semuanya, nama dia semuanya, tak kira, kena kasih balik. Kita kena kasih balik. Pasal tu tak jadi, dia tu tak jadi. Sama juga dengan benda yang haram lain, seperti arak. Dia jual beli arak, dah dapat duit, dia tu kena kasih balik. Arak tu dipecahkan apa semuanya, dia tak dapat apa-apa. Jadi itu adalah hukum apa ni mubah. Dia mesti, benda tu mesti adalah benda yang halal. Okey. Dia beri contoh, ulama dalam kitab dia beri contoh. Misalnya dia kata dia ada jiran ya, dia ada jiran, dia ada rumah, dia ada jiran kat situ. Dia kata boleh tak aku apa ni buat jalan, aku nak beli. Aku nak beli apa? Stretch. Pasal kita share kan ni, tengah-tengah ni kita share kan. Kono-kono ni yang road ni bukan road public lah, kita punya area lah. Jadi saya nak beli, saya punya bagian tengah-tengah, dia punya bagian lagi setengah. Saya nak beli sampai dekat awak punya tempat. Beli tu tempat je lah, beli tu jalan tu. Mungkin belum ada jalan lagi lah. Dia beli, lepas tu dia apa ni, dia buat apa tu, pavement lah kira kan, dia buat pavement gitu. Okey. Jadi benda tu dia siapa punya? Dia punya, sebab dia dah beli. Benda tu tak nampak, dia cuma beli tempat je tak nampak. Orang tu boleh tak jalan kat tempat tu? Mestilah boleh. Kata macam mana nak keluar masuk dari rumah dia kan? Dia boleh keluar masuk. Walaupun benda tu kat tempat dia, tapi kerana dia dah jual, manfaat dia, dia cuma boleh jalan aja. Istitrak aja, dia cuma boleh jalan aja kat dalam tempat tu. Dia bila keliling nak jalan, saya walaupun saya punya, saya kata jangan jalan, ni saya punya, tak boleh. dia tetap tu dia punya, tetap dia boleh jalan. Tetapi kalau orang tu yang dah jual dia punya tempat bahagian tu, boleh tak dia kata dia nak color lain ke, dia nak tanam pokok sikit cantik-cantik tu, boleh tak? Nak tukar simen lain ke, mozaik lain ke? Tak boleh. Sebab siapa punya sekarang? Ya, kita punya. Jadi ini manfaat saja. Ini saya nak berikan contoh lain, ini terima, itu lain. Alat takdir dia mesti sampai bila-bila. Apa saja jual beli yang tak sampai bila-bila, bukan jual, bukan jual beli. Itu masalah kita sekarang ni, ya. Sampai berapa tahun saja. Itu sebenarnya dalam Islam bukan jual beli. Asalnya semua mesti freehold. Sepatutnya kontrak dia bukan macam gitulah. Kalau ikut fikir, walaupun government ada hak, tapi dia kena buat satu clause lagi. Maknanya jika perlu, jika perlu apa semuanya, maka kena betulkan lah. Sepatutnya kena repair banyak. Maknanya 90 tahun dia taruhkan dia agak-agak. Jadi kalau dia tak boleh, kerajaan berhak pun suruh dia keluar. Untuk maknanya benda tu dah tak boleh pakai lagi kerana berbahaya, jadi dia kena keluar. Maknanya macam sekarang ni, kereta ni awak punya sampai bila-bila sebenarnya lah. Tapi kalau dah apa ni, dah dangerous tu apa ni, untuk dibawa, kan kerajaan berhak untuk apa? Tidak benarkan apa ni, scrapkan kereta ni. Betul tak? Betul tak? Kalau awak kerajaan, awak nak biarkan nak dia bawa, dah inspection tak boleh lepas punya, semua dah tak boleh, brake dah tak boleh, macam mana betul, dah tak ada spare part lah, dah 50 tahun. Membahaya kan? Jadi benda tu ada macam tak ada. Jadi kita rampas je dia. Sebabnya kalau kita fikirkan gitu boleh. Tapi kalau 90 tahun, kalau kereta ni 50 tahun masih dia pakai lagi, kenapa dia nak? Itu muskilah dia. Itu dia masalah. Sebab tu dia keluar bukan kerana tahun atau umur, tetapi dah tak boleh digunakan. Dan dihukum oleh orang yang ahlinya, dah tak boleh digunakan. Nampak perbezaannya. Sebab tu kadang-kadang ada yang 30 tahun, ada yang berapa tahun, kadang masih boleh pakai. Kenapa dia ambil? Kata jual beli. Jual beli saya punya lah. Itu yang ada masalah dia. Tapi kalau kerana darurat dan sebagainya, itu cerita lain. Jadi dia asal dia mesti sampai bila-bila. Kalau tak sampai bila-bila, maknanya dia sewa-menyewa. Dan dia bukan riba. Kerana riba, kita terpaksa masuk riba ni panjang lagi. Cerita riba ni panjang lagi. Dan dia juga bukan pinjam. Jual beli, kalau riba dia bukan jual beli. Tapi sama tak? Satu panjangkan tangan, kasih harta. Yang lagi satu kasih harta. Satu kasih RM10, satu kasih RM20. Dua-dua tukar harta kan? Tukar harta kan? Tetapi yang ini bukan jual beli dalam syarak. Sebab tu dia keluarkan apa ni? Riba. Ni riba. Tak boleh. Korb. Pinjam. Kita pinjam dia $20. Kita panjangkan tangan, kita ambil tu $20. Nanti lepas ni kita akan kasih dia balik $20 kan. Pinjam. Adakah tu jual beli? Kenapa dia bukan jual beli? Tukar harta. Dua barang lah. Dia kasih $20, dia kasih balik $20 lepas tu. Yang tadi kasih $20, dia ambil $40 dan sebagainya lah. Tu riba lah. Interest lah. Atau orang panggil tu interest. Yang ini tak. $20 dia kasi balik $20. Ha? Sama. Boleh lah. Yang misalnya sekarang saya sekarang nak $20 ni, apa ni, emas ni $20 emas. Yang dia ada $20 emas, saya nak kasi tu jual beli. Tukar tu jual beli. Tukar harta dengan harta tu lah jual beli. Dan selama-lamanya kan? Sama juga. Mereka katakan tak, ini bukan jual beli. Sebab niat orang yang nak kasi tu, dia bukan nak dapatkan untung atau apa semuanya. Dia cuma nak ihsan, nak berikan ihsan saja, nak pinjamkan saja. Dia pinjam dah terkeluar daripada jual beli. Innamal a'malu bin niat. Jadi dia bukan jual beli lagi. Walaupun surah dia, gambaran dia tu macam jual beli. Dan dia berlaku, kontrak tersebut berlaku dengan ijab dan kabul. Mesti ada ijab dan kabul. Ijab maknanya dia tetapkan, lepas tu lagi satu terima. Kalau tak ada, tak jadi. Cuma ada mazhab yang amat keras dalam masalah ini, itu mazhab Syafi'i. Mesti ada lafaz, aku jual kau beli, saya terima. Kalau tak ada tu, tak jadi. Jadi vending machine ni semua tak boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i memang tak boleh. Tapi alhamdulillah tak ada mazhab ulama Syafi'i pun berpendapat seperti Imam Syafi'i. Diorang semua keluar daripada mazhab. Imam Syafi'i kata mesti ada ijab dengan kabul. Tapi akhirnya tak ada pun. Tak semestinya. Sebab tu dalam nikah kahwin pun sama. Mesti gini cakap gini cakap gini. Sebenarnya tak wajib. Dalam bahasa Arab zawaj tukar iya dah. Aku kahwinkan kau dengan dia dah. Habis cerita. Tak payah nak sebut nama dia pun boleh. Tahu tak? Tak payah nak sebutkan nama. Kalau dia cuma nak perempuan satu. Aku kahwinkan kau dengan anak perempuanku. Kan? Nak sebut nama dia kah? Fulan binti fulan dan kalau nama panjang susah baca satu-satu. Tak payah. Asal tak perlu kan? Pasal satu nama. Walaupun orang tu tak ada kat sini. Ini perempuan tak ada kat situ. Tak perlu. Dan kalau dia ada apa ni isteri yang apa ni dia ada apa ni anak perempuan ramai, tapi yang lain pun dah kahwin dengan satu, sama juga hukumnya. Sama juga hukum, tak payah nak sebut. Tapi bila nak nak sebut, kalau ada lebih daripada satu anak. Kita ni macam itu sebenarnya. Hukum senang, dia jual beli sama je. Jadi kat sini dia mesti ada ijab dengan qabul. Eh? Cuma dekat sini kita dah katakan tak wajib yang macam gitu, cuma apa saja lafaz yang menunjukkan maksudnya. Seperti kita pergi kedai, kita tanya mana ni berapa ni? Surat khabar 5 usin. Okey, kasi 5 usin. Ada tak kita jual beli? Saya nak beli ni surat khabar. Dia kata saya terima. Saya terima. Aku jual kau surat khabar ni dengan 5 usin. Terima. Tak ada kan? Bila nak game kan? Kalau supermarket macam mana lagi susah. Jadi tak. Itu dinamakan baik mu'ata. Sampaikan ijma' ulama' benda ni boleh. Tapi kalau ikut kaedah sebenarnya tak boleh. Mesti ada ijab dengan kabul. Awak nak tahu kenapa mereka letakkan syarat ni? Asal dia mesti ada ijab dengan kabul. Sebab cuba bayangkan benda tu besar dan mahal. Seperti kereta ni. Awak tak ada ijab kabul. Tak ada ijab dengan kabul. Ni berapa? RM50,000. Okey. Dah. Dia ambil tu terus dia jalan. Kalau benda besar. Benda besar dan benda mahal. Mana kontrak dia lepas tu ada problem ada apa semuanya dah tak boleh. Asal dia mesti ada ijab dengan kabul. Baik. Jadi apa saja yang menunjukkan kepada ijab dan kabul. Tak mesti lafaz tertentu. Ba'dahu au qablahu. Sama ada selepas tu, maknanya selepas tu, selepas dia jual beli tu, dia terima, ataupun sebelum tu. Maknanya sebelum terima duit atau selepas terima duit. Jadi tahulah kita bahawa kadang-kadang kita boleh beli hutang. Kita boleh beli hutang. Duitnya belum bayar tapi dah kita punya. Sebab tu kita boleh jual rumah kita, kereta kita, walaupun belum habis. Belum habis bayar. Sebab tu dah milik kita dah. Dengan apa? Dengan ijab kabul saja. Dengan ijab kabul dah jadi dia punya. Dah jadi kontrak dia. Satu perkara yang nak diingatkan.